Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ. Ikhwani fid din wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini, Baitun min Buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salat Isya secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan pengajian membahas tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada kita sekalian. Allah akan berikan maghfirah bagi orang-orang yang mau berkumpul untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah, para malaikat sampai ikan yang ada di dalam lautan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan terkait dengan hukum-hukum pada hari Jumat, di mana telah kita jelaskan sekian banyak permasalahan tentang masalah hukum-hukum yang terkait dengan hari Jumat, sampai pada permasalahan khutbah. Di dalam khutbah Jumat, Rasulullah SAW banyak memberikan wasiat kepada jamaah, kepada para sahabat ketika itu, memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah, memberikan nasihat, dan banyak membaca qiraatul Quran yang dibawakan di dalam khutbah tersebut. Namun sebagian kaum muslimin atau sebagian khutoba di dalam khutbah Jumat mereka justru banyak yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka, para khutbah tersebut, membawakan di dalam khutbahnya perkara-perkara yang tidak terkait dengan masalah, yakni keimanan para jamaah yang hadir di dalam khutbah Jumat tersebut, yang hadir melakukan sholat Jumat tersebut, membawakan mereka tentang yakni pembahasan tentang berita-berita yang ada di dalam koran, membahas tentang berita-berita politik dan sebagainya. Dan terkadang sebagian umat Islam yang mendengarkan itu terkadang tidak paham. Ini tidak sesuai dengan yakni petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah beliau, yang mana khutbah beliau senantiasa berisi nasihat untuk bertakwa kepada Allah, mau'idoh, memberikan yakni pesan-pesan yang dengannya seseorang ketika keluar dari khutbah Jumat tersebut akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan di dalam khutbah tersebut tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Sebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianjurkan mereka untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat tersebut. Terus diberikan wejangan tersebut sehingga mereka keluar dari khutbah itu dalam keadaan cinta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pun cinta kepada hamba-hambanya karena mereka bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di mana di dalam khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala yakni sindir bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan yang baik di dalam melakukan segala aktivitas dalam ibadah kita. Khutbah termasuk daripada aktivitas ibadah yang ada di dalam rangkaian sholat Jumat tersebut. Maka di situ ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berkhutbah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang baik dalam setiap amalan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seseorang banyak membacakan ayat Al-Qur'anul Karim. Dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim, bukan dibacakan berita-berita dari koran, tapi yang dibaca adalah Al-Qur'an. Dibacakan Al-Qur'an tersebut sehingga Al-Qur'an itu bisa menjadikan hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hidup. Al-Quran bisa menjadikan hati seorang hamba itu menjadi hidup. Hayatul kulub, dan hati seorang hamba menjadi bersinar, punya pandangan yang baik, punya pandangan yang jelas tentang kehidupan di dalam dunia ini. Sehingga maksud daripada khutbah yang disampaikan oleh khutbah para khatib itu akan tercapai. Akan tercapai dan akan memberikan pengaruh yang baik kepada kaum muslimin secara umum yang menghadiri khutbah tersebut. Sehingga khutbah itu tidak semata-mata yakni seseorang menyebutkan celaan terhadap dunia atau menyebutkan tentang mengingat kematian. Di dalam khutbah itu pun harus yakni seseorang bisa membangkitkan hati-hati kaum muslimin untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dalam khutbah tersebut hendaknya didorong kaum muslimin, dibangkitkan hati mereka untuk mereka senang kepada kebaikan, senang untuk melakukan amalan ketaatan. Ini yang dimasukkan dalam khutbah tersebut. Mereka senang untuk menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat benci dan mengecam amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah tersebut disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar dia menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di dalam sebuah riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, "Idza khotoba ihmarat aina." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di dalam mimbar khutbah Jumat, ihmarat aina, yakni sampai mata beliau itu merah. Wa ala sautuhu, dan yakni tinggi suaranya ketika berkhutbah. Wa ala sautu wastadda ghadabu, dan sangat keras yakni kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ka'annahu mundirun jais, seakan-akan beliau adalah seorang yang sedang memimpin pasukan perang ketika berkhutbah. Kencang suaranya. Sehingga beliau seakan-akan beliau mengatakan subbahakum wa masaakum. Waspadalah kalian di pagi hari dan di sore hari. Memperingatkan kepada pasukan agar waspada terhadap musuh-musuh yang datang. Beliau dengan khutbahnya yang sangat keras, sampai merah mata beliau, diharapkan dari khutbah tersebut akan bisa menancap di dalam hati-hati kaum muslimin, sehingga timbul di dalam hati mereka, bangkit di dalam hati mereka untuk senang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dari melakukan amalan kemaksiatan. Sangat kencangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah yang isinya tadi wasiat untuk bertakwa, menasihati mereka agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan diwejangi dengan yakni permasalahan politik, permasalahan siasat, kabar berita dari koran-koran ini menyebutkan ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Tapi Al-Quran yang dibacakan kepada kaum muslimin ketika khutbah Jumat. Al-Quran dibacakan kepada mereka sehingga hati mereka menjadi hidup. Al-Quran dibacakan kepada mereka sehingga hati mereka menjadi tenang, bercahaya. Bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang jelek. Itu inti daripada khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara al-fuqaha rahimahullah, telah disebutkan oleh para fuqaha ahli fikih rahimahullah, annahu yusannu fi khutbatil jum'ah ay yakhthuba 'alal mimbar. Di antara perkara yang terkait dengan khutbah Jumat, bahasanya disunatkan khutbah Jumat itu di atas mimbar. Ini berdasarkan yakni perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ذلِكَ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ وَأَبْلَغُ فِي الْوَعْدِ حَيْنَمَا يُشَاهِدُ الْحُضُورَ الْخَطِيبُ أَمَامَهُمْ. Karena yang demikian itu bisa menyampaikan yakni apa yang disampaikan oleh khatib, ketika khatib itu berada di atas mimbar. Lain hanya kalau duduk, sementara jamaah sangat banyak, sampai ke belakang sana, apalagi masjidnya besar, apalagi ketika itu tidak ada pengeras suara. Tentunya ketika di atas mimbar akan tersampaikan apa yang dinasihatkan oleh khatib tersebut. Akan tersampaikan apa yang dinasihatkan oleh khatib tersebut dan akan lebih sampai nasihat-nasihat di mana para hadirin itu menyaksikan bagaimana khatib itu menyampaikan nasihatnya. Para hadirin bisa melihat menyaksikan khatibnya itu bagaimana, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di atas mimbar, para sahabat itu menghadapkan wajahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di sana menghadapkan kepada khatib semuanya, ke arah khatib semuanya. Wajah-wajah mereka memperhatikan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Wa ittikhaduhu sunnatun mujma' 'alaiha." Yani seseorang berkhutbah di atas mimbar itu merupakan sunnah yang disepakati atasnya. Merupakan sunnah yang disepakati. Sunnah yang disepakati. Sehingga sunnahnya adalah seseorang berkhutbah di atas mimbar. Kemudian permasalahan yang lainnya adalah wa sunnu ayyajlisa 'alal mimbar ila faraghil muadzin. Disunahkan khatib dia duduk di atas mimbar sampai menunggu selesainya muadzin. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebelumnya adalah wa sunnu ay yuslim al khatib ala al ma'mumin. Sebelumnya ada yang kelewatan. Disunahkan khatib itu memberikan salam kepada makmum ketika menghadap kepada mereka. Ini berdasarkan perkataan Jabir, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza su'adal mimbar salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau naik ke atas mimbar kemudian beliau mengucapkan salam. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah walau syawahid, akan tapi hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah ini adalah hadis yang dhaif, akan tetapi di situ ada syawahid, ada penguat-penguat yang bisa menguatkan hadis tersebut sebagaimana yang keumuman dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ketika naik khutbah, naik mimbar, mereka memberikan salam. Ada penguat dari hadis-hadis tersebut. Begitulah yusannu ayat ini salal mimbar ila faragil muadzin. Disunahkan untuk duduk sejenak di atas mimbar ketika muadzin mengumandangkan adzan hingga sampai selesai. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza su'adal mimbar hatta yafrugal muadzin thumma yakumu fayakhdub. Rawahu Abu Dawud. Bahasanya Rasulullah SAW beliau duduk ketika naik mimbar sampai muadzin selesai mengumandangkan adzan. Nah, setelah muadzin mengumandangkan adzan selesai, kemudian Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah. Lalu beliau berkhutbah. Ini yang disunahkan untuk melakukan khutbah. Wa min sunaniha, dan diantara sunnah dalam khutbah Jumat tersebut adalah ayat lisa bainahuma, yang duduk diantara dua khutbah. Nah, ketika khutbah yang pertama selesai, duduk sejenak, kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Ini juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bi julus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah dan dengan dua khutbah, dan beliau dalam keadaan berdiri dan memisah di antara dua khutbah tersebut dengan duduk. Ini beliau duduk sejenak ketika berkhutbah sebagaimana yang kita saksikan pada keumuman kaum muslimin yang ada. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa min sunnaniha ayyahtuba qa'iman li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah dalam berkhutbah itu seorang khatib hendaknya berdiri berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taraku ka qa'ima. Wa taraku ka qa'ima. Beliau meninggalkanku dalam keadaan berdiri. Wa amilal muslimin alayya. Dan ini juga merupakan amalan kaum muslimin secara umum yang telah kita ketahui. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, wa yusannu ayyatamida ala asa wa nahwihi. Disunahkan untuk bersandar kepada tongkat atau selainnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar biasa di situ ada tongkat yang beliau gunakan untuk bersandar, menyandarkan tangannya ketika beliau berkhutbah. Sebagaimana yang sekarang ada ya kaum muslimin berkhutbah memakai tongkat ya, tongkat yang panjang. Tapi tongkatnya yang bersandar pada orangnya, bukan tongkatnya yang buat sandaran ya. Tongkatnya yang disandarkan ke pundak ya. Beliau tongkatnya kan kecil. Nah, itu buat sandaran, pegangan, artinya beliau bersandar sambil berkhutbah. Tapi sekarang tongkatnya yang disandarkan. Nah, sebenarnya bukan itu maksudnya. Tongkatnya itu yang dijadikan sandaran untuk beliau untuk kemudian beliau berkhutbah. Karena mungkin kepanjangan tongkatnya, atau sebagian juga memegang tongkatnya. Tapi sebagian karena mungkin memegang buku ya, memegang kitab yang tidak dia sampaikan, akhirnya tongkat itu dia sandarkan ke pundaknya. Nah, di pundak seperti ini. Kemudian masalah yang lain terkait dengan khutbah Jumat ini adalah wa sunnu ayyaksuda tilqa awajahu li fi sallallahu alaihi wasallam li'anna al-ittifaq ila ahadi janibaihi i'radu 'anil akhar wa mukhalifati lisunnah. Yang disunahkan ketika berkhutbah seseorang menghadapkan wajahnya lurus ke arah makmum. Tidak dia menengok ke kanan, tidak pula menengok ke kiri. lurus menghadap ke arah makmum, lurus di atas mimbar, ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika seseorang khatib berkhutbah kemudian dia menghadap ke sisi kiri atau ke sisi kanan, nah, akhirnya dia berpaling dari yang lainnya, dan ini menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah, beliau menghadapkan wajahnya ketika khutbah. Beliau tidak menghadap, yakni memaling ke kiri ataupun memaling ke kanan. Nah, beliau menghadapkan wajahnya ketika khutbah dan menghadap kepada para hadirin. Nah, yang mana yang menghadapkan kepada yakni khatibnya, justru para makmum inilah yang menghadapkan wajah-wajahnya ke arah khatib, bukan menghadap wajahnya ke arah lantai dan akhirnya ketiduran. Ya. Ini yang sering ya, menghadapkan yakni wajah-wajah mereka justru ditundukkan. Ya. Kalau kita lihat pengumuman kaum muslimin, bukan menghadapkan kepada khatib apa isinya dalam khatib tersebut, tapi menundukkan wajahnya yang kebanyakan juga ketiduran ketika itu. Ya. Ketiduran. Kalau sampai pulas, sebenarnya pendapat para ulama, sebagian mereka menyatakan yakni wudunya batal kalau sampai dia tidur sampai pulas, sampai tidak mendengar sesuatu yang di sampingnya, kadang sampai seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar tidur sedikit, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau sampai pulas, itu bisa membatalkan. Nah, ada kejadian yang sangat yakni yang merubah seseorang yang tadinya berpendapat ketika seseorang tertidur dalam keadaan duduk, itu tidak membatalkan wudu. Tapi karena tidurnya tadi sampai kepulasan, enggak dia mengeluarkan angin pun tidak terasa. Nah, mengeluarkan angin dari perutnya tidak terasa. Nah, dia tidak merasa mengeluarkan angin karena dia tidur kepulasan tadi. Nah, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau sampai tidurnya kepulasan walaupun sambil duduk, itu tetap membatalkan wudu. Dia harus berwudu lagi ketika mau sholat. Tapi kalau tidak sampai demikian, maka tidak membatalkan wudu. Ini menghadapkan wajah ketika berkhutbah. Nah, tapi sebagian ada dari mimbar-mimbar yang ada itu justru menghadapnya ke arah miring begini sambil baca kitabnya. Ada mimbarnya itu, tapi menghadapnya miring seperti ini. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena diposisikan apanya itu, karena mungkin posisi ininya, posisi pengeras suaranya ini samping begitu kan, ada ya pengeras suaranya di samping, jadi menghadapnya ke samping. Nah, apalagi kalau mimbarnya ada kotaknya ini di atasnya, ini tidak kelihatan makmum untuk melihat. Padahal maksud daripada khatib menyampaikan khutbah supaya diketahui, disaksikan oleh para makmum supaya tahu apa yang dinasihatkan seperti itu. Nah, supaya tahu apa yang dinasihatkan. Kemudian di antara sunnah yang lainnya ketika khutbah adalah meringkas khutbah Jumat dengan ringkas yang secara imbang, artinya tidak terlalu ringkas sekali. Nah, karena kalau terlalu seringkas sekali ya tidak akan sampai yang namanya mau'idhoh yang bisa membangkitkan hati kaum muslimin untuk taat, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang terlalu singkat khatib memberikan khutbahnya. Yang kita ketahui hanya terkadang 5 menit ya. 5 menit, kadang 10 menit itu paling cepatnya itu ada yang 10 menit. Nah, ada juga yang sampai lama juga ada. Kalau kelamaan juga membuat orang yakni mumil ya, artinya bosan. Ya, dia membaca terus runtut terus sambil membaca ya, dia bisa membaca sampai banyak. Seperti itu yang mendengarkan ini. Yang mendengarkan terkadang sampai tidak mengerti, ya, seperti itu. Diringkas khutbah tersebut, tapi tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu panjang, kemudian sampai membosankan. Terus dia ngomong terus, cuma ngomongnya sambil baca, nah, karena sudah ada teksnya, dibaca terus sampai panjang, seperti itu. Nah, ini akan membosankan. Sehingga yang terbaik bagi khatib itu dia meringkas khutbahnya dan justru memanjangkan sholatnya. Nah, memanjangkan sholatnya. Ini berdasarkan hadis Ammar, yakni secara marfu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni inna tula solatir rajuli wa qasara khutbatahu ma'inatun min fikhi fatilus shalah wa aksirul khutbah. Sesungguhnya panjangnya solat seseorang, yakni seorang khatib kemudian menjadi imam, dan ringkasnya khutbah itu merupakan tanda kefaqihan khatib tersebut. Tanda dia itu paham tentang agama. Nah, dia memendekkan khutbahnya dan memanjangkan sholatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, fatilus sholah wa aksirul khutbah. Panjangkanlah sholat dan ringkaslah khutbah. Nah, diringkas khutbah tersebut, jangan sampai terlalu panjang sehingga membosankan kaum muslimin yang mendengarkannya. Itu merupakan alamatu ala faqihi, tanda kefaqihan seorang khatib ketika dia berkhutbah. Dan ini juga dilihat ya, kalau memang waktunya terkadang, kalau kita lihat dari waktu yang ada pada sholat Jumat, keumumannya itu kan setengah jam ya. Setengah jam. Ya bisa jadi mungkin dia ringkas ya 20 menit ya, atau 15 atau 20 dia gunakan untuk khutbah supaya dia sampai, dan 10 menitnya misalnya dia untuk membaca bacaan-bacaan yang disunahkan di dalam sholat Jumat tersebut. Tergantung lihat keadaan. Yang jelas yang terbaik yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memanjangkan sholat dan meringkas khutbah. Wa yusannu ayyarfa sawtahu biha. Nah, disunahkan ketika berkhutbah itu khatib mengangkat suaranya. Suaranya ditinggikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khotoba ala sawtuhu wastadda ghadabu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah tinggi suaranya. Dan sangat yakni kencang kemarahannya. Di anna zalika auqa'u fin nufus, karena yang demikian itu bisa mendalam di dalam hati dan bisa menyampaikan yakni nasihat kepada jamaah. Nah, bisa menyampaikan nasihat kepada jamaah dan bisa yakni memberikan pemaparan ibarah-ibarah yang sangat jelas ya, kepada jamaah, sehingga ungkapan-ungkapan yang kencang dan keras tersebut bisa berpengaruh kepada jamaah kaum muslimin yang hadir ketika itu. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya permasalahan khutbah ini adalah wa yusannu ayyatu walil muslimin bima fihi salahu dinihim wa dunyahum. Disunahkan untuk mendoakan kaum muslimin. Disunahkan di dalam khutbah tersebut untuk mendoakan kaum muslimin. Mendoakan agar supaya baik agama mereka. Mendoakan pula agar supaya baik dunia mereka. Ini dalam khutbah. Wa yad'uwa li imamil muslimin. Begitu pula. Di dalam khutbah itu hendaknya khatib mendoakan para imam-imam kaum muslimin dan juga pemerintah-pemerintah mereka agar mereka baik dan mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Karena baiknya pemimpin itu akan menjadi baik pula untuk rakyatnya. Ini termasuk daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya kaum muslimin. Ini merupakan salah satu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yakin Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, bukan mencela, bukan membeberkan aib-aibnya, bukan menghujat dan lain sebagainya. Sekian banyak perkara-perkara yang ditujukan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ini adalah perkara yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja di mana-mana ada kekurangan. Pemimpin kaum muslimin demikian ada kekurangan ini, ada kekurangan itu, maka itu ditegur dengan cara yang yakni tidak terang-terangan, tidak dibeberkan di mimbar-mimbar ataupun mengadakan yakni orasi-orasi atau mengadakan ini dan itu, mengumpulkan massa dan sebagainya, itu bukan cara-cara yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan mereka agar mereka dekat dengan orang-orang yang baik agamanya, agar mereka terbimbing sehingga baiknya pemerintah itu merupakan kebaikan bagi rakyat semuanya. Sehingga para ulama, para imam bahkan mereka itu diantara mereka berkata, diantaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang disini disebutkan, dalam riwayat disebutkan adalah Hudail bin Iyad, seorang tabi'in rahimahullah. Di sini dikatakan qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad yang termasuk imam Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengalami sekian banyak ujian-ujian ketika itu, ujian-ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh seorang Imam Ahmad yang merupakan muridnya al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau juga merupakan guru daripada al-Imam Syafi'i, antara guru dan murid. Beliau mengatakan lau kana lana da'watun mustajabah la ta'auna biha li sultan wa li anna fi salahi salahul muslimin. Kalau sekiranya aku memiliki doa yang dikabulkan, sekiranya aku memiliki doa, dia tahu bahwasanya doanya itu akan dikabulkan, la ta'auna, sungguh kami akan doakan doa tersebut kepada para pemimpin kaum muslimin. Ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kalau tahu ada doa yang beliau miliki, doa itu doa yang dikabulkan, sungguh beliau akan doakan itu untuk pemerintah kaum muslimin. Wali anna fi sholahi sholahul muslimin. Karena baiknya pemerintah itu akan memberikan dampak baik kepada rakyatnya, kepada kaum muslimin juga. Kalau pemerintahnya baik, rakyatnya menjadi baik, kaum muslimin pun juga keadaannya menjadi baik. Ini merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini merupakan cara, jalan yang ditempuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka senantiasa mendoakan pemerintahan kaum muslimin agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang yakni mengetahui keadaan rakyatnya, lebih-lebih kaum muslimin. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan pemerintah kita kaum muslimin, pemerintah yang muslim, sehingga kebaikan mereka adalah kebaikan untuk kaum muslimin. Wa qad turikat hadhihi sunnah hatta sara an-nas yastaghribuna du'a li ulati al-umur. Dan sungguh sunnah ini sunnah yang sudah ditinggalkan sehingga manusia merasa asing untuk mendoakan pemerintah kaum muslimin. Sehingga seakan-akan yang ada itu justru hujatan lisan kita itu tidak terkontrol, sehingga mengatakan pemerintah begini, pemerintah begini, pemerintah mbak. Sekian banyak kekurangan kita sebutkan. Sebutkan di kalangan orang, ataupun di khalayak ramai, ataupun di mimbar-mimbar dan sebagainya. Ini bukan cara-cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasayyi'una dhon biman yaf'alu, dan dengan demikian mereka akan berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahannya. Akhirnya banyak yang sudon, banyak yang berburuk sangka ketika seseorang membeberkan sekian banyak perkara-perkara tersebut dan juga tidak mau mendoakan pemerintahan kaum muslimin. Tidak pernah disebutkan Allahumma aslih ulatina imamul muslimin, dan pemerintah kaum muslimin tidak pernah didoakan. Kalau tidak pernah didoakan, berarti kan ada sesuatu yang nanti akan muncul di dalam jamaah kaum muslimin seundan kepada pemerintahnya. Ini perkara yang tidak diinginkan. Sehingga sunnah untuk mendoakan pemerintah kaum muslimin, mendoakan mereka itu merupakan jalannya Ahlussunnah wal Jamaah dari masa yang lalu hingga sampai pada masa kita sekarang ini. Para imam, para ulama menasihatkan kita untuk senantiasa mendoakan pemerintahan kaum muslimin. Kemudian masalah yang lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Wa yusannu idza faragha minal khutbataini an tuqama as-shalah mubasharatan. Kalau kemudian telah selesai melakukan dua khutbah ini, maka hendaknya ditegakkan sholat dengan segera. Nah, kalau sudah selesai khutbah, dua khutbah ini ditegakkan dengan segera sholat tersebut. Wa ayyusra'u wa ayyusra'a fi sholati min ghairi faslin tawil. Tidak ditegakkan sholat tersebut dengan jarak atau waktu yang sangat lama. Nah, sudah selesai khutbah, sholatnya ini diperlama. Hendaknya langsung selesai khutbah, langsung dilakukan sholat. Nah, wa sholatul jum'ah rakaatan bil ijma'. Sholat jum'at itu dua rakaat berdasarkan ijma', sepakatan para imamul muslimin dan juga kesepakatan apa yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajharu fihi ma bil qira'ah. Bacaan di dalam sholat jum'at itu dikeraskan sebagaimana yang kita ketahui. Wa yusannu ay yaqra'a fi rakaatil ula minhuma bi suratil jum'ah ba'dal fatihah. Dan disunahkan membaca di dalam rokaat pertama dari dua rokaat tersebut membaca surat Al-Jum'ah. Membaca surat Al-Jum'ah setelah membaca Al-Fatihah. Rokaat pertama membaca surat Al-Jum'ah. Ini jarang sekali ya dilakukan, hanya mungkin diambil belakangnya saja. Ini perlu digalakkan sunnah yang demikian ini. Wa yaqra'u fi raka'ati tsaniyah ba'dal fatihah bi suratil munafiqin. Kemudian setelah selesai rakaat pertama, kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Munafiqin. Setelah surat Al-Jum'ah kemudian baca surat Al-Munafiqin. Namun kita saksikan ya kebanyakannya dibaca belakangnya saja. Surat Al-Jum'ah dibaca belakangnya. Surat Al-Munafikin juga dibaca belakangnya. Tidak ada yang lengkap. Jarang ya. Yang lengkap itu jarang. Yang disunahkan adalah yang lengkap seperti itu. Surat Jum'ah dari atas. Dari surat pertama, ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ini disunahkan untuk membaca surat Al-Jum'ah. Kama rawahu Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca keduanya. Ketika selesai khutbah Jumat, beliau mengimami para sahabat, beliau membaca pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Jum'ah. Pada rakaat yang kedua beliau membaca setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Munafikin. Au yaqra' al-ula, atau membaca pada rakaat yang pertama surat yakni subbihis marabbikal a'la, surat Al-A'la. Wa bisaniyah, pada rakaat yang kedua membaca surat hal ada ke hadisul ghasyiyah atau al-ghasyiyah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Membaca surat Al-A'la sama membaca surat Al-Ghasyiyah. Faqad shahha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u akhnanan bil jum'ah wal munafiqun wa ahyanan bisabbihi wal ghasyiyah. Telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun dan terkadang membaca surat Sabbihi yakni surat Al-A'la wal ghasyiyah dan surat al-ghasyiyah. Pada rakaat pertama surat al-A'la, pada rakaat yang kedua surat al-ghasyiyah. Dan ini yang sering, ini terkadang dibaca lengkap ya, surat al-A'la, surat al-ghasyiyah. Tapi surat al-Jum'ah sama surat al-Munafiqun jarang yang dibaca lengkap. Yang dibaca lengkap itu yaitu tadi belakangnya saja, diambil belakangnya ya. Diambil belakangnya. Harusnya sunahnya adalah dibaca lengkap dari awal sampai akhir ayat pada surat Al-Jum'ah ataupun surat Al-Munafiqun. Wala yuksimu suratan wahidatan min hadhihi suwari bainar rak'ataini li'anna dhalika khilafus sunnah. Tidak boleh yakni membagi satu surat dari surat-surat ini menjadi dua rakaat. baca surat Al-Jumu'ah dibagi menjadi dua rakaat ini tidak boleh. Nah, atau artinya tidak sesuai dengan sunnah, bukan tidak boleh secara mutlak, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan yang demikian. Atau membaca surat Al-Munafiqun dibagi menjadi dua. Nah, dibagi menjadi dua. Ibadah Al-Munafiqun sampai yang terakhir. Nah, walakin al-munafiqina la ya'lamun, misalnya sampai situ. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Dari situ mulai rakaat yang kedua. Ini terkadang demikian. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca satu surat penuh pada rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, pada rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Atau kalau kepanjangan baca surat Al-A'la, surat Sabbih Isma Rabbikal A'la, atau surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Itu yang disunahkan, yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah Jumat atau mengimami pada sholat Jumat. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizullah, wal hikmatu fil jahri bil qira'ah fi sholatil Jum'ah kaunu dhalika ablagu fi tafsilil maksud. Nah, hikmah dari dikeraskannya bacaan pada sholat Jum'at itu karena yang demikian itu bisa menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, di dalam bacaan surat surat yang dikeraskan tersebut. Sampai di sini ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, pembahasan tentang masalah yakni hukum-hukum yang terkait dengan sholat Jumat. Hukum-hukum yang terkait dengan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya adalah masuk pada bab fi ahkami sholatil aidain, bab yang terkait dengan hukum-hukum sholat dua hari raya, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dikatakan oleh Syaikh Saleh Fauzan Hafidzullah, sholatul aidain, Idul Fitri wa Idul Adha, masyru'atun bil kitab wa sunnah wa ijma'il muslimin. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, kitab, dan berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Waqad kana al-musyrikuna yattahiduna ayatan zamaniyatan wa makaniyatan fa'abtalahal Islam. Sungguh dulu orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, mereka pun mempunyai hari-hari raya. Nah, waktu itu dan di tempat tertentu. Di waktu tertentu dan di tempat tertentu. Mereka mempunyai hari-hari raya yang mereka rayakan, mereka makan-makan, dan mereka melakukan penyembelihan. Itu ada. Sebagaimana mereka juga merayakan pada bulan-bulan haram seperti bulan Rajab sekarang ini. Kemudian kita bahas pada pembahasan bulan Rajab, termasuk yang dijadikan peringatan bagi mereka adalah bulan Rajab tersebut. Mereka mengadakan sekian amalan ibadah, bahkan menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka dan diberikan kepada yang lainnya. Fa'ab tolahal Islam, maka hari raya ini dihapuskan ketika datangnya Islam. Wa awwadu anha Idul Fitri wa Idul Adha. Kemudian diganti oleh agama Islam ini dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Diganti dengan hari raya yang lebih baik dan lebih mulia daripada hari-hari yang mereka lakukan. Nah, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Syakarallahu ta'ala ala adai hatainil aidaini al-adhimataini. Syukranillah, yakni sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalankan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dua hari raya yang sangat mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ketika kita melaksanakan Idul Fitri tersebut, didahului dengan menjalankan puasa bulan Ramadan. Ketika selesai kita menjalankan puasa Ramadan dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya melakukan sholat Idul Fitri sebagai bentuk rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yakni kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah yang sangat mulia tersebut, ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah yang penuh dengan berkah, ibadah yang penuh dengan yakni amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlipat Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan tersebut. Begitu pula salat Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena jamaah haji telah menyelesaikan hajinya, tahallul yang pertama, yakni haji wa hajju Baitillahil Haram, setelah menunaikan haji di Baitillahil Haram. Setelah melempar jumrah Aqabah, mereka melakukan Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak rangkaian-rangkaian ibadah haji telah diselesaikan ketika itu. Nah, ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dua ibadah yang agung ini atau dua hari raya yang agung ini. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, waqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, anni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma qadimal Madinah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah, wa kana li ahliha yauman yal'abuna fihima, ketika itu penduduk Madinah mereka yakni mempunyai dua hari yang mereka biasa gunakan untuk bermain-main pada hari tersebut, bersenang-senang bermain-main pada dua hari tersebut, yakni hari raya yang ada pada mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan adanya dua hari tersebut, maka beliau mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik dari dua hari tersebut, yakni yauman nakhri wa yauman fitri, yakni Allah Subhanahu wa taala gantikan dua hari tersebut dengan hari penyembelihan, yakni pada hari Idul Adha, wa yaumul fitri, yakni pada hari Idul Fitri, diganti hari tersebut dengan hari yang lebih baik, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Ini merupakan ganti dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka yakni bersenang-senang pada hari tersebut setelah menunaikan ibadah tersebut, menjalankan sholat ibadah yang Idul Fitri. Ketika itu, maka ini adalah hari-hari yang ada di dalam Islam, dua hari raya yang ada di dalam Islam yang kaum muslimin diperintahkan untuk merayakannya, bersenang-senang di dalamnya. Dibolehkan mereka bersenang-senang bermain, melakukan permainan apa yang bisa mereka lakukan. Maka di sini kata saya, Soleh Fauzan Hafidzullah, fala tajuzu ziyadah ala hadainil aidaini bi ihdasi ayatin ukhra ka ayatil mawalid wa ghairiha. Maka tidak boleh menambahi yakni dua hari raya ini dengan tambahan-tambahan hari-hari yang lain seperti peringatan hari kelahiran atau peringatan hari kematian atau peringatan hari kehidupan. Kehidupan diperingati, kelahiran diperingati, ulang tahun, kematian juga diperingati. Sekian banyak peringatan-peringatan yang mana tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tidak pernah melakukan yakni peringatan hari ulang tahun mereka, hari kelahiran mereka. Tidak ada yang memperingati hari kelahiran mereka. Tidak pula ada yang memperingati hari kematian mereka. Li'anna dzalika ziyadatun 'ala ma syara'a Allah. Karena yang demikian itu merupakan tambahan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Allah SWT mensyariatkan adanya hari raya itu hanya ada dua itu tadi. Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada tambahan pada selain hari tersebut. Itu merupakan tambahan di dalam syariat Allah SWT yang tidak diperbolehkan. Seseorang menambah syariat-syariat di dalam syariat Allah SWT. Wabtida'un fiddin. Dan itu merupakan perkara yang diadakan di dalam agama. Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa mukhalifatu li sunnati sayyidil mursalin. Dan itu juga menyelisihi terhadap sunnahnya sayyidil mursalin. Yaitu penghulunya para rasul. Pemimpinnya para rasul. Wa tasabbuhu bil kafirin. Dan mengadakan hari-hari selain hari-hari yang disyariatkan dalam Islam. Itu merupakan tasabbuh dengan orang-orang kafir. Merupakan penyerupaan dengan orang-orang kafir. Dan itu dilarang kita menyerupai orang-orang kafir. Sekian banyak orang-orang kafir punya peringatan ini, hari raya itu, dan lain sebagainya. Banyak sekali hari-hari tersebut yang sehingga itu yang bukan datang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa'un sumiyat a'yadan au dikriyat au ayyaman au asabi' au a'waman. Kullu dhalika laysa min sunnatil Islam. Semua itu bukan termasuk sunnah daripada Islam. Sama saja apakah dinamakan hari-hari raya ataupun peringatan-peringatan, peringatan harian, peringatan mingguan, peringatan tahunan, semua itu bukan sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bukan dari Islam. Tidak datang dari Islam. Adanya peringatan-peringatan ini, harian, mingguan, tahunan, bulanan dan lain sebagainya, tidak datang dari ajaran Islam ini. Bal huwa min fi'lil jahiliyah. Bahkan itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa taqlidu lil umamil kufriyah minad duwalil gharbiyah wa ghairihi. Bahkan itu merupakan yakni mengekor ikut-ikutan terhadap yakni umat yang kafir dari negeri-negeri barat dan selainnya. Mengadakan peringatan-peringatan dan yang lainnya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia seperti mereka. Aidzubillah. Akan diserupakan terhadap orang-orang kafir ketika kita menyerupai perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan seperti apa yang mereka rayakan. Sekian banyak peringatan diperingati oleh kaum muslimin, padahal itu bukan peringatan yang datang dari kaum muslimin. Dan sekian banyak kaum muslimin yang memperingati perkara tersebut. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, inna ahsanal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu adalah Al-Quranul Karim, kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara itu adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan hadis tersebut disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah. Afwan, bukan hadis ini, yakni 6. Yang mantasabbah bi qaumin tadi hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sedangkan inna ahsanal hadisi kitabullah itu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Sampai akhir daripada tadi, inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mutasaddwa wa kullu bid'atin dalalah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari inna ahsanal hadis. Sedangkan hadis man tasabba bi qaumin, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan di hadis ini disahihkan oleh Syekh Najdin Al-Albani rahimahullah. Jadi ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, adnal haqqo haqqo warzuqna tibaa, ditampakkan kepada kita yang benar itu adalah benar, sehingga Allah memberikan rezeki kepada kita, kekuatan kepada kita untuk mengikuti kebenaran tersebut, mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, dan ditambahkan kepada kita yang batil itu batil, sehingga Allah berikan rezeki kepada kita untuk bisa menjauhinya. Nah, ini kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tibaa, wa arinal batila batila warzuqnat tinaba. Karena dasarnya fitnah tentang perkara ini. Nah, sekian banyak kaum muslimin terjerumus dalam peringatan-peringatan, sekian banyak peringatan yang tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, yang tidak pernah para sahabat radhiyallahu anhum melakukan seperti itu. Tidak pernah. Jadi sehingga ketika hal-hal tersebut dihiasi dan bahkan didukung dengan dalil-dalil, mereka bawakan dalil-dalil ini dan sebagainya, maka seakan-akan itu adalah satu kebenaran. Suatu kebenaran, sehingga kita membenarkan, kaum muslimin banyak membenarkan perkara tersebut, padahal itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah dengan doa tadi untuk ditambahkan yang namanya kebenaran itu adalah kebenaran, dan Allah beri rezeki kita untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut, mampu mengikuti kebenaran tersebut, dan yang batil itu batil, dan Allah berikan kekuatan kita untuk menjauhi kebatilan tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kelanjutan dari pembahasan sholat id atau hukum-hukum yang terkait dengan dua sholat id ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.